damai yang penuh aib. Mungkin adalah sebuah kata yang tampak kurang tepat. Damai yang penuh aib, apakah bisa? Tentu saja damai dalam tanda petik yang ingin diungkapkan di sini. Damai, tapi aib adalah sebuah damai yang dipaksakan oleh sebuah kekuatan. Menciptakan damai dengan menimbulkan ketakutan. Sehingga orang takut membuat ribut. Orang takut untuk berbeda pendapat. Orang takut untuk menyatakan isi hatinya. Takut karena terancam dan diancam. Takut membuat dia diam. Diam, ya, diam. Dan diam, ya, seakan-akan tercipta damai, bukan? Jikalau begitu, bukankah ini damai? Bukankah damai sama dengan tidak ada keributan? Dan di sini tidak ada keributan. Bukankah damai berarti satu warna dan tenang? Dan di sini satu warna karena tak ada yang berani untuk berbeda pendapat. Damai. Tapi kalau dibawa moncong senjata, betapa mengerikannya. Damai kalau dibawa acungan golok yang bermata sangar itu, betapa menakutkannya. Damai kalau dalam situasi pemaksaan, betapa mengerikannya. Bukan itu yang kita rindukan. Damai seperti itu hanyalah sebuah damai produk murahan yang tak akan berlangsung lama, karena menunggu si penguasa jatuh maka akan terjadi anarki yang menakutkan. Karena itu biarlah tiap-tiap kita tak perlu merasa kuasa, karena yang berkuasa hanyalah satu, Allah yang ada di surga. Dialah yang bertahta, dalam tahtanya yang penuh dengan kedaulatan yang bisa mengatur dunia. Dialah yang berhak atas segala-galanya dan tak ada yang bisa membantah. Namun dia melakukannya bukan dalam wajah paksa. Ia mengerjakannya dalam cinta kasih yang memberikan ketenangan bagi mereka yang mau percaya. Natal itu memberi damai yang bukan aib. Karena itu, kita yang coba mencipta damai yang beraib, semoga sadar, tak tergelincir lalu menyebut diri pahlawan, padahal menciptakan jutaan kegelisahan. Tak tergelincir menyebut diri pahlawan, padahal merusak diri dalam tiap ayunan langkah. Damai kita butuhkan, tapi bukan damai yang aib itu. Anda tak perlu berdiri dan berkata, saya pembela damai. Karena Anda sendiri masih membutuhkan damai. Anda tak usah berdiri dan berkata, ada saya, semua damai. Karena Anda sudah tertipu dalam nilai. Tapi Anda dan saya perlu berhenti justru merenung, adakah damai di hidup ini? Selamat menyadari, damai itu bukan aib. Bersama saya, Bigman Sirait.